Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti dan putus-putusnya memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita. Kalau bukan karena nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak termasuk hamba-Nya yang ditunjukinya, tidak termasuk hamba-Nya yang ditolong oleh-Nya untuk bisa menjalankan kewajiban beribadah kepada-Nya. Lalallah mahtadaina walasallaina walatasadakna. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak mendapatkan petunjuk. Kita tidak mampu sholat, kita tidak bisa bersedekah. Semuanya adalah karunia, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga sudah seharusnya dan semestinya untuk kita bersyukur kepada Allah. Terlebih Allah Ta'ala mengokohkan kita di atas iman wal Islam. Semoga keistiqomahan di atas iman dan Islam Allah Ta'ala jaga bagi diri kita hingga kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan ketakwaan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebenar-benar takwa ay ayyudzkara wa la yunsa wa yuzkara wa la yughfar wa yuta'a wa la yu'sa. Sebenar-benar takwa itu ketika Allah Ta'ala senantiasa diingat, tidak dilupa. Ketika Allah Ta'ala disyukuri, tidak dikufuri. Ketika Allah Ta'ala ditaati, bukan dimaksiati. Yang ketika syukur tersebut menjadi apa yang kita jalani, kita tempuh, apa yang kita tegakkan dalam hidup kita, maka dengannya Allah Ta'ala semakin menambah nikmat-Nya hingga Allah Ta'ala berikan kenikmatan yang kekal dan abadi. Namun kalau kufur, maka ancamannya adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak ingin mendapatkan azab. Kalau azab di dunia saja kita tidak ingin, terlebih nanti azab di akhirat. Maka ketika kita jujur ingin mendapatkan nikmat dan terselamatkan dari azab, harus kita buktikan kejujuran kita dengan untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Caranya adalah senantiasa ingat kepada Allah, tidak lalai, tidak lupa, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak kufur, untuk senantiasa taat kepada Allah, tidak maksiat. Ikhwani bidina azani Allah iyakum, tentunya hal yang demikian mesti butuh pertolongan Allah. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah. Di antara doa yang kita ingatkan diri kita baca di akhir sholat kita sebelum salam, sebagaimana tuntunan Rasul alaihissalam kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'ad, Allah tada'anna fi kulli dubri sholat antakul Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu diantara bacaan sunnah, zikir, doa sunnah yang kita baca sebelum salam ketika kita sholat. Ketika kita sudah membaca tahiyat akhir, salawat, doa, diantara doanya ini, Allahumma a'ini ala dikrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, untuk senantiasa bagus dalam beribadah kepadamu. Karena pada kenyataannya ikhwan, kita menjalani hidup ini banyak hal yang menjadi sebab kita lalai. Kita lupa kepada Allah. Kita terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa, kecil ataupun besar bisa jadi. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah, maka siapa lagi yang akan bisa menyelamatkan kita? Siapa lagi yang akan bisa mengentaskan kita dari terjatuh dalam berbagai kerendahan dan kehinaan yang seringkali itu disenangi oleh hawa nafsu? Karena Allah Ta'ala mensifati inna nafsa la'amaratum bisu, nafsu itu sukanya mengajak kepada yang jelek-jelek. Tapi oleh syaitan dihiasi sedemikian rupa, yang jelek itu dinampakkan seakan-akan indah, yang buruk itu dinampakkan seakan-akan menyenangkan, mengasyikkan. Nah, yuhi ba'du milabat zuhrufal qawli hururo, syaitan itu membisik-bisikan sebagian kepada sebagian yang lain, zuhrufal qawli hururo, ucapan yang dijadikan indah, menarik, menawan. Nah, sehingga kalau kita tidak dibimbing ikhwan bidazani Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada yang selamat di antara kita. Nah, perkara yang sangat mendasar menjadi sebab kita dibimbing oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, adalah kita menjaga batasan-batasan syariat Allah untuk tidak kita langgar. Nah, itu juga butuh pertolongan Allah, juga butuh bimbingan ilmu, dan harus dibarengi keikhlasan. Ketika iblis laknatullah alaih bersembuyan, walauqwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan simpangkan mereka manusia seluruhnya. Targetnya sebenarnya seluruhnya ingin disimpangkan, dipalingkan, agar manusia menyimpang dan tersesat. Itu semboyannya iblis. Namun iblis mengakui ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak bisa dia simpangkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu mukhlasin, senantiasa ikhlas dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena pandangan manusia, bukan karena sikap, omongan, penilaian manusia, yang itu bisa jadi membuat kita putus asa, menjadi sebab kita mundur, Wah, saya diomong begini begitu. Wah, saya diperlakukan begini dan begitu. Nah, akhirnya kita ciut nyalinya atau pesimis atau malu atau akhirnya mundur dari berbagai kebajikan, ketaatan. Nah, ini berarti peluang untuk setan menyimpangkan diri kita. Kenapa? Karena kita tidak di atas keikhlasan. Karena yang diselamatkan, yang tidak bisa disimpangkan oleh iblis laknatullah alaihi bersama bala tentaranya di kalangan syaitan adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga keikhlasan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka adalah ikhlas. Ini ikhwan fil din ya Allah yakum. Alhamdulillah, semoga kita ikhwan fil din ya Allah senantiasa diberikan keistiqomahan di atas iman oleh Islam, terus kemudian mengkaji mendalami agamanya Allah, karena ini adalah di antara sebab terbesar kita dibimbing hidayah dan kita diberi ketakwaan. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahu. Siapa yang menempuh petunjuk, maka kami akan tambah bagi mereka petunjuk. Nah, tambah pengertian, pemahamannya kepada agama ini, bimbingan syariat ini. Kalau sudah demikian, Allah Ta'ala akan permudah. Wa atahum taqwahum, dan Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka ketakwaan. Makanya al-huda dan takwa itu digandengkan di antaranya dalam doa Rasul alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan. Dan dua ini tidak bisa dipisah. Nah, orang yang mengerti dan menapaki petunjuk akan mengatakan kepada ketakwaan. Dan ketakwaan tidak akan bisa diraih kecuali dengan petunjuk. Ilmu, bimbingan ilmu. Ikhwani fi din azzaani Allah iyyakum. Sehingga al-huda wa tuqa itu tergabung padanya dua hal yang tidak saling bisa dipisah. Ketika itu menjadi bagian dari amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah, al-huda wa tuqa, teori dan praktek. Teori secara ilmu difahami, dimengerti dengan benar, secara praktek diamalkan menjadi amal soleh, menjadi ibadah. Itulah yang disebut hasanah fid dunya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Rabbana atina fid dunya hasanah ay bi ilmin nafi' wal ibadat. Yang dengannya akan kemudian mengantarkan hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat. Dan dijaga dari siksa api neraka. Kita melanjutkan kajian kita, termasuk bagian untuk kita semakin diberi tambahan al-huda, ilmu nafik, adalah kita mengkaji kitab-kitab para ulama yang menjelaskan ayat ataupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya kitab yang ada di hadapan kita, sebuah karya yang sangat bagus, sangat apik dalam menambah khazanah ilmu masalah, termasuk bagian pokok yang mendasar menjadi kewajiban seorang muslim, yaitu ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab karya al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, yang disebut dengan Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sama'il Muhammadiyah. Kita masih di bab tentang sifat atau menjelaskan syair. Apakah Rasulullah SAW di antara ucapan beliau juga mendendangkan syair? Hadis yang kita baca adalah hadis yang ke 243. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Su'bah anil Aswad ibn Qais an Jundub ibn Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat. Kata Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, jari Rasulullah SAW terkena batu sehingga keluar darah. Di riwayat yang lain, jari kaki Rasul SAW terkena batu, tersandung batu, keluar darah. Faqala, maka Rasulullah SAW saat itu berkata, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi malakiti. Nah, bentuknya syair pendek. Ini hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Selain Imam Tirmidzi juga meriwayatkan di sunan beliau. Nah, sehingga hadisnya adalah sahih. Ketika Rasul alaihissalam di sebagian perjalanan peperangan beliau, beliau terkena kakinya, jari kakinya terkena batu, nah, sehingga berdarah. Maka Rasulullah SAW waktu itu bersenandung syair yang menunjukkan beliau tidak mengeluh, yang menunjukkan beliau justru menghibur diri. Nah, ketika di antara anggota badan beliau berdarah, itu ada disebabkan digunakan dalam perjalanan fisabilillah, maka itu bukan menjadi alasan untuk mengeluh, untuk bersedih, apalagi sampai menyesal. Kata beliau, hal anti illa usbu undamiti wa fi sabilillahi malakiti. Tidak lain engkau adalah jari jemari yang berdarah yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaannya di jalan Allah. Maka ini menunjukkan, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah ta'ala, wa fi hada hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala, wa fi hada dalilun anna lil muslim sawaban fi kulli ma yusibu inihtasabahu. Dalil bahwasanya bagi seorang muslim mendapatkan pahala pada setiap musibah yang menimpa dia ketika dia ihtisab mengharapkan pahala. Ketika beliau mengingatkan, itu kan digunakan di jalan Allah untuk mengharap pahala di sisi Allah. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Sama hanya ketika kita ikhwani capek, lelah, letih, berkeringat, bahkan bisa jadi terluka. Nah, ketika itu fi amrin ma'ruf, dalam perkara yang baik, tidak perlu disesali. Nah, tidak perlu kemudian kita mengeluh. Lagi-lagi tadi yang kita ingatkan, sekalipun bisa jadi ada pihak lain yang menilai begini dan begitu, mengkritik begini dan begitu, Nah, kita justru tidak dapat pujian, sanjungan dari orang. Bukan itu yang kita cari. Kita niatkan adalah fisabilillah, pahala di sisi Allah. Nah, maka itu akan menjadikan kita kemudian tetap punya harapan yang besar di sisi Allah, tetap bersemangat, tidak putus asa, apalagi sampai lesu, nah, mundur diri dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah kebaikan. Tidak. Nah, Rasulullah SAW ajarkan ikhwan untuk kita sering-sering menghibur diri dengan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Nah, untuk kita senantiasa mengaitkan apa yang menimpa kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkena musibah, bukan kemudian kita mencari kambing hitam. Pihak mana yang kita salahkan? Siapa yang perlu kita pojokkan? Bukan. Nah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, maka kita gantungkan harapan kita kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Minimal kita baca qadar Allah masyafa'al. Kalau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, menimpa kepada kita sesuatu yang kita tidak inginkan, qadar Allah masyafa'al. Atau musibah, kita baca istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kita akan tenang, justru berpahala. Nah, dan disitulah letak ujian untuk menguji kita apakah sabar atau tidak. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW ketika jari beliau keluar darah, beliau pun bersenandung menghibur diri. Tidak ada ruginya, ini di jalan Allah. Nah, hal anti illa usbu'un jamiti, tidak lain engkau adalah jari yang berdarah. Wa bisabilillahi malakiti, tidaklah engkau dapat kecuali itu di jalannya Allah. Enggak usah bersedih. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id, qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri, qala anba'ana Abu Ishaq, anil Barra' ibn Azib, qala. Qala lahu rajulun, afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah, ya Aba Umarah. Faqala la, wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin walla sara'anun nas talaqathum hawazin bin nabl. Wa Rasulullah SAW ala baglatihi. Wa Abu Sufyan ibnu al-Haris bin Abdul Muttalib akidun bilijamiha. Wa Rasulullah SAW yakul, ana nabiyu la kadib, ana ibnu Abdul Muttalib. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, juga Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Dari Barra ibn Azib, beliau ditanya oleh seseorang, afarartum an Rasulillah ya Aba Umarah, apakah kalian lari dari Rasulullah SAW wahai Aba Umarah? Menanyakan keadaan para sahabat ini ketika kejadian di perang Hunain. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat dihujani panah dari Hawazin. Hawazin ini kabilah yang dikenal jago. Nah, membuat panah dan jago memanah. Hawazin. Nah, kabilah yang dikenal mereka jago-jago memanah. Maka ditanya, seseorang menanya kepada Barra ibn Azib yang juga perang, ikut perang Hunain. Afarartum an Rasulillah salam ya Aba Umar. Apa kalian lari dari Rasulullah wahai Aba Umar? Kunyahnya Barra ibn Azib. Faqala belum jawab, la, tidak. Nah, tetap kami kokoh di situ bersama Rasulullah SAW. La wallahi ma walla Rasulullah SAW. Tidak, demi Allah, Rasul SAW juga tetap tidak juga berpaling, tidak lari saat itu. Walakin walla sara'an nas talaqathum hawazin bin Naml. Namun sebagian orang cepat, sebagiannya lari ketika mendapati mereka mendapati serangan dari Hawazin dengan panah-panahnya. Bagian. Wa Rasulullah SAW ala baglati. Dalam keadaan Rasulullah SAW tetap satu di atas baglahnya. Baglah ini peranakan kuda dengan keledai. Nah, dengan khimar. Yang secara kendaraan untuk perang ya bukan menjadi andalan, tapi menjadi kona'ahnya Rasulullah dan bagaimana Rasulullah SAW tawakal beliau. Yang ada itu mau gimana? Beliau menunggangi baglah. Besarnya tidak sampai sebesar kuda, kecilnya tidak sekecil keledai, khimar. Ya, pertengahan. Wa Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib aqidun bi jamiha. Dalam keadaan waktu itu Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib memegangi tali kekangnya baglahnya Rasul alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallam yaqul. Sementara Rasul alaihi wasallam mengatakan saat itu menunjukkan beliau tidak panik, tidak minder, tidak pesimis, juga tidak hilang nyalinya Rasulullah SAW. Di saat peperangan tersebut Rasulullah mengatakan anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la kadzib, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Saya adalah nabi yang tidak akan pernah berdusta. Saya adalah anaknya Abdul Muthalib. Nah, menunjukkan seseorang ikhwan azani Allah boleh bangga diri di hadapan musuh untuk menunjukkan tidak takut, tidak hilang nyalinya, tidak kecil nyalinya, berani. Kesombongan yang menunjukkan keberanian menghadapi musuh, bukan sombong ya ini yang negatif. Karena kalau kibr dalam artian dua yang negatif, yakni batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, maka itu yang negatif. Yang itu dosa besar. Dan hadis Rasulullah SAW, tiga golongan yang nanti tidak ditanya oleh Allah, di antaranya adalah man naz'allah rida'ahu, orang yang berani mencabut atau merampas ridanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rida'ahu al-kibriya, sesungguhnya selendangnya Allah itu adalah al-kibriya, kesombongan, karena Allah yang berhak mengenakan kesombongan, karena Allah lah zat yang maha sempurna. Adapun kita tidak boleh ada kesombongan Kalau kita menunjukkan keberanian, nah, di hadapan musuh boleh. Untuk menunjukkan tetap berani, nyali besar, siap menghadapinya. Seperti Rasul alaihissalam di sini. Yang kedua di antara faedah hadis ini, ikhwan azanillah yakum, Rasulullah SAW menisbahkan kepada kakek. Ini boleh. Jadi seorang Rasulullah SAW mengatakan, ana ibnu Abdul Muthalib. Saya anak Abdul Muthalib. Artinya keturunan dari Abdul Muthalib. Karena bapaknya adalah Abdullah. Nah, kalau nisbah kepada bapak, ana ibnu Abdillah. Begitu. Tapi ini kepada kakeknya. Nah, yang lebih dikenal oleh manusia saat itu. Siapa itu? Abdul Muthalib. Nah, pimpinan Quraisy yang tersohor, yang terkenal, dihormati, dimuliakan. Nisbahnya ke kakeknya. Ana ibnu Abdul Muthalib. Di hadapan musuh. Nah, faedah yang lainnya, ikhwan bidan sanillah iyakum, bahwasannya sifat seorang nabi adalah tidaklah pernah dusta. Ana nabi la kadzib. Saya adalah seorang nabi yang tidak dusta, tidak pernah bohong. Nah, bahwasannya perang yang dihadapi, perang Hunain, akan Allah Ta'ala berikan kemenangan. Sekalipun musuh, nah, sedemikian rupa mengerahkan pasukan panah jago-jagonya. Ana nabi la kadzib. Aku adalah nabi yang tidak akan pernah dusta. Apa yang beliau sampaikan adalah al-haq. Sebagaimana ketika ada sahabat yang menulis setiap ucapan nabi ditulis. Ada sebagian sahabat yang sudah nulis hadis. Nah, kemudian ada sahabat yang lain mengkritik, apa kamu akan tulis setiap apa yang diucapkan oleh Rasul alaihissalam dalam keadaan senangnya Rasul ataupun Rasulullah SAW dalam keadaan marah? Nah, manusia kadang Rasulullah SAW, nah, bernada tinggi misalnya, maka hal itu disampaikan kepada Rasul alaihissalam. Apa jawaban Rasul alaihissalam? Uktub ma yahruju min hada ilal haq au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulislah, tidaklah keluar dari sini, dan beliau menunjuk lisan beliau, tidaklah keluar dari sini, dari lisan beliau, illal haq, kecuali al haq, kebenaran. Naam. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau alaihi salatu wasalam berbicara kecuali apa yang datang dari diri beliau, in huwa illa wahyu yuha, kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sabda Rasul adalah wahyu. Naam. Ini ikhwan fi din zanillah iyyak. Sifat seorang nabi la kadzib, tidak dusta. Faedah dari hadis ini pula, ikhwan fillah jazakumullah iyakum, bagaimana sabarnya Rasulullah SAW dan para sahabat di medan perang menghadapi serangan musuh. Jelas itu adalah tidak dipungkiri ancamannya nyawa. Nah, bukan hanya sekedar luka-luka, bisa jadi yang hilang adalah nyawa. Tapi sabar. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tanpa kesabaran tidak akan didapat kemenangan. Nah, innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongannya Allah itu bersama dengan adanya kesabaran. Sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Fa inna nasr ma'as sabr wa innal yusra ma'al usr. Sesungguhnya kemenangan atau pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran dan adanya kemudahan itu setelah adanya kesulitan. Adanya kemenangan tentu harus dengan perjuangan. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bagaimana tawakalnya Rasul alaihi salatu wassalam, diambil dari apa yang beliau naiki. Perang naiknya cuma baghlah. Nah, artinya yang ada satu, kalau sekiranya ada pilihan yang lebih bagus, beliau akan menaiki yang bagus. Tapi menunjukkan tawakalnya beliau. Walau usaha, kalau dari usaha ya secara perhitungan itu bukan kendaraan yang bagus untuk perang. Tapi kalau adanya itu ya sudah. Setelah itu urusannya adalah tawakal. Beliau berkendaraan di atas baghlah. Nah, ini menunjukkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam raqibaha yauma idzin siqatan bi rabbihi wa tawakkulan alaihi. Beliau Rasulullah SAW menaikinya di hari tersebut siqatan bi rabbihi, yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulan alaihi, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan tanpa usaha, ya ada usaha, di antaranya naik kendaraan. Nah, karena perang pun juga ada butuh adanya kendaraan. Ikhwan wa azani Allah iyakum. Ini diantara faedah dari hadis ini. Ini membenarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, bahwasanya Allah Ta'ala akan berikan kemenangan sebagaimana didapat di perang Hunain, yang termasuk perang yang sangat berat dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Allah Ta'ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fi hayati dunya wa yauma yakumul ashad. Sesungguhnya kami akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Nah, dan di hari kelak akan berdiri para saksi-saksi di yaumil kiamah. Kemenangan dunia dan akhirat. Namun, yang perlu kita ketahui, kemenangan itu tidak serta-merta langsung datang tanpa perjuangan. Bukan berarti kemenangan itu terus senantiasa didapat pada setiap kejadian. Bisa jadi awalnya terluka, awalnya bahkan harus berkorban, susah, payah, lelah, letih, keringat, darah, sebagian nyawa. Nah, itu nilainya perjuangan. Ikhwan fillah jazakumullah Allah ya. Sebagaimana kita dapat di sirahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini diantaranya, ikhwan jazakumullah Allah, selain sabar, as-sabar, kekokohan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekokohan para sahabat di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagian kecil manusia di kala itu. Sekalipun mereka dihujani serangan panah dari Hawazin. Hawazin dari termasuk bagian dari Taif yang dikenal Ahsanin Nas Romia wa Adomuhum Inayatan Bih. Hawazin ini orang-orang yang jago membuat dan jago memanah. Dikenal di zaman itu bagusnya panah-panah mereka. Nah, dan jago-jagonya mereka. Yang dihadapi di perang Hunain diantaranya adalah Hawazin, serangan Hawazin dari Taif. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Ikhwani fillah jazakumullah, ada kalanya di masa perjuangan li'la'i kalimatillah, mengagungkan, meninggikan kalimat Allah, agamanya Allah, akan berhadapan dalam keadaan sulit. Akan berhadapan dengan musuh yang berat. Nah, musuh yang jagonya. Tapi yang harus menjadi senjatanya kaum muslimin adalah as-sabat was-sabr. Kokoh, sabar. Nah, makanya itu senjata yang paling hebatnya. Nah, sabar untuk bertahan. Karena memang perang itu adalah siapa yang kuat bertahan. Selain juga memang harus adu siasat. Nah, ikhwan jazakumullah, yang paling pokok sabar dan kokoh menghadapi musuh. Kalau enggak, ciut nyalinya, lari, ya sudah kalah. Kalau tidak sabar. Nah, kalau tidak punya jiwa besar. Dan Rasulullah SAW mencontohkan yang demikian. Kata Barra ibn Azib, tidak berpaling, tidak bergeming Nabi SAW. Sekalipun itu diserang jago-jagonya pemanah dari Hawazin. Nah, sebagian sahabat pun juga demikian. Di sekitar Nabi SAW tidak lari meninggalkan Nabi, tidak. Ketika Rasulullah SAW menaiki baglahnya, sahabat yang bernama Abu Sufyan Ibn Haris bin Abdul Muttalib pegangi tali kendalinya, tali kekangnya. Menunjukkan khidmatnya sahabat kepada Rasul alaihissalam. Nah, dan pengaruh seorang pemimpin pasukan adalah sangat besar bagi pasukannya. Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan maka memberikan contoh tauladan, kekokohan, kesabaran, keteguhan menghadapi musuh sekalipun kondisinya berat. Nah, seorang pemimpin harus memberikan contoh dan tauladan. Barakallahu fikum. Ini diantara faedah dari hadis ini, semoga memberikan manfaat kepada kita. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.